tentukah yang selalu ku rasa, dustaku sanggup terima kala senyummu sejuk temani langkahku saat melamu terisi dalam pelukku dan ku selaput nada senja, lidah tuk berdusta, kasih terbuang percuma. Bertemankan langkahmu, terjerat sang dunia, memaki untuk setia. Alatusku terbalas angkuh lakumu saat mudahku pergi menjauh. Sesalkan ini yang tak terjadi, melantunkan kata yang tak kukira. Terjebak amarah saat luka bicara. Berjuta mimpi yang tak kuberi, ternodai dendam hingga kau bungkam. Namun ku kan datang dan berselimut kan sang. Sedalam langkahku menikmati kata terinjak, lantunan katamu menggoyah egoku, berharap tentang yang takkan terkira. Terima kasih.